hari ini bersama, mungkin lusa bersama. Semoga kita selamanya akan terus bersama. Dan cukup hari ini menjadi pengalaman, bahwa bahagia itu tak harus berhura-hura. Coba lihat ke depan, belum tentu sejalan. Hari ini kita belajar untuk menghadapinya. Jangan berpura-pura, merasa sok bisa. Tak ada kata terlambat untuk maju. Percayalah kawan-kawanku semuanya, bila esok datang kita akan jumpa lagi. Berdoa sajalah kawanku semuanya, semoga esok cepat kembali. Silahkan bergegas untuk yang terbaik, jangan berdiam diri saja seperti itu. Sedikit demi sedikit, yang penting berkesan. Sedikit lihat belakang untuk cari pengalaman. Jadilah seseorang yang berguna, hidupmu lebih berharga. Pantang mundur, takkan pernah menyerah, semoga jadi yang terhebat. Percayalah kawan-kawanku semuanya, bila esok datang kita akan jumpa lagi. Berdoa sajalah kawanku semuanya, semoga esok cepat kembali. Sama, mungkin lusa bersama. Semoga kita selamanya akan terus bersama. Dan cukup hari ini menjadi pengalaman, bahwa bahagia itu tak harus berhura-hura. Coba lihat ke depan, belum tentu sejalan. Hari ini kita belajar untuk menghadapinya. Jangan berpura-pura, merasa sok bisa. Tak ada kata terlambat untuk maju. Yeay! Percayalah kawan-kawanku semuanya, berdoa sajalah kawanku semuanya, semoga esok cepat kembali. Coba lihat ke depan, belum tentu sejalan. Hari ini kita belajar untuk menghadapinya. Jangan berpura-pura, merasa sok bisa. Tak ada kata terlambat untuk maju.